الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Kita melanjutkan kembali pembacaan tafsir Muyassar, dan kita telah memasuki ayat yang ke-17 dari suratul Ghashiyah. Allah Azza wa Jal berfirman, afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat wa ila as-samai kaifa rufi'at wa ila al-jibali kaifa nusibat wa ila al-ardi kaifa sutihat. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, Allah tabaraka taala hendak menerangkan kepada hamba-hambanya agar kemudian hamba-hamba tersebut melihat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal yang demikian kokohnya, yang demikian indahnya, yang demikian menakjubkannya, yang tidak seorang pun dari kalangan makhluk mampu menciptakan dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang memperhatikan ciptaan-ciptaan Allah tabaraka wa taala tersebut, penciptaan unta, penciptaan langit, penciptaan bumi, penciptaan gunung-gunung, maka dia akan mengambil pelajaran yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatu tadullu ala annahu wahidu, dan di dalam segala sesuatu ada tanda yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Disebutkan dalam tafsir, afala yanzurul kafiruna al-mukadzibuna ila al-ibil. Tidakkah orang-orang kafir itu yang mendustakan tentang adanya hari kebangkitan, tidakkah mereka melihat kepada unta? Kaifa khuliqat hadzal khalqal ajiba? Bagaimana unta itu diciptakan dengan ciptaan yang sangat-sangat menakjubkan? Ciptaan yang luar biasa, sangat menakjubkan. Telah kita sebutkan sebelumnya, ya, di antara kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh unta yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan yang lainnya. Dijadikan sebagai kendaraan, kemampuan unta untuk menempuh perjalanan yang jauh, bahkan menempuh padang pasir sampai berhari-hari tanpa minum, ya. Sebagian menyebutkan apabila di musim panas dia mampu untuk tidak minum selama sepekan atau dua pekan. Kalau di musim dingin dia mampu tanpa minum selama sebulan. Nah, untuk menempuh perjalanan demikian jauh, kemampuan dia untuk memikul beban-beban yang berat, ini merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, terkhusus yang hidup di gurun-gurun pasir seperti di Arab. Mereka sangat membutuhkan unta itu. Wa ila as-samai kaifa rufi'at, disebutkan dalam tafsir, wa ila as-samai kaifa rufi'at hadha ar-raf'al badi'. Dan tidakkah mereka melihat kepada langit, bagaimana langit itu diangkat, ya, dengan diangkatnya yang penuh dengan keindahannya, diangkat tanpa tiang. Nah, manusia, makhluk, bagaimanapun juga ketika mereka membuat dan membangun sebuah rumah, pasti mereka membutuhkan yang namanya tiang. Ya, mereka membutuhkan itu, adanya imad untuk menahan jatuhnya atap. Setiap rumah pasti demikian. Ya. Ketika mereka melihat langit, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya tanpa tiang. Luar biasa, ternyata ciptaan manusia itu sangat-sangat ya rendah. Di sisi Allah Subhanahu wa taala penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang biasa, sangat biasa. Padahal terkadang kita melihat subhanallah ada sebagian bangunan-bangunan rumah yang menurut kita itu menakjubkan, luar biasa indahnya. Kadang-kadang ada bangunan yang besar tidak punya tiang di tengah, jadi tanpa tiang kita sudah takjub, kita sudah terheran-heran melihat, oh gimana konstruksi bangunannya luar biasa kokohnya. Subhanallah, kamu tidak melihat kepada langit. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik pencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Azza wa Jal sebaik-baik yang menciptakan. Wa ilal jibali kaifa nusibat? Dan tidakkah mereka melihat kepada bukit-bukit, gunung-gunung? Bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan, dikokohkan. Fahasala biha tsabatu lil ardi wal istiqrar, sehingga menyebabkan bumi ini menjadi kokoh ya dan tenang, tidak bergerak, tidak bergoyang. Ini juga merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukit-bukit yang kokoh ya dengan keindahannya dan kekokohannya. Akan tetapi pada hari kiamat nanti semuanya akan diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilal ardi kaifa busitat wa muhidat, dan tidakkah mereka melihat kepada bumi bagaimana bumi itu dihamparkan dan dibentangkan sehingga kita bisa berjalan di atasnya dengan penuh ketenangan. Ya, hamparan yang luas sekali. Nah, luar biasa nikmatnya ya ikhwan. Kadang-kadang satu daerah itu memiliki keindahan-keindahan alam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, kondisi Arab tentu berbeda dengan kondisi alam yang ada di negeri kita. Makanya kalau orang Arab datang ke Indonesia, melihat berbagai kenikmatan yang ada di alam ini luar biasa. Ya, lihat air terjun luar biasa, nggak ada di negeri mereka, adanya semua serba buatan. Lihat air terjun, lihat pepohonan di sana sini, nah lihat tumbuh-tumbuhan yang begitu indahnya, bunga-bunga dengan berbagai warnanya luar biasa. Nah itu adalah merupakan salah satu bentuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah, yang menunjukkan akan kebesaran Allah Azza wa Jal. Nah, bumi ini terbentang, terhampar. Ya, kemana saja seorang bebas pergi. Nah, bayangkan kalau kemudian bumi itu semuanya kondisinya tidak lurus. Ya, tapi berbatu-batu terus seperti itu. Setiap daerahnya seperti itu, berbatu-batu. Tidak memungkinkan bagi seorang bercocok tanam. Ketika seorang berjalan kesulitan, apalagi kalau mau naik kendaraan, enggak memungkinkan. Mau naik sepeda enggak bisa, mau naik motor enggak bisa. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jal menjadikan bumi ini terhampar. Seorang menggunakan kendaraan, maka mereka mampu untuk menempuh perjalanan-perjalanan yang jauh. Ini juga menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Namun disebutkannya hamparan bumi tidak bertentangan dengan penyebutan bahwa bumi itu bulat. Ya, sebab bumi itu bulat berdasarkan ijma' para ulama. Tidak ada seorang pun dari ulama al-muslimin yang mengingkari bulatnya bumi tersebut. Lalu kemudian setelah itu Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang hal-hal yang semantasnya bagi seorang hamba untuk memperhatikan tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda penciptaan yang menunjukkan kebesaran Allah Azza wa Jal. Maka Allah Azza wa Jal berfirman, fadzakir innama anta mudzakir. Maka berilah peringatan. Yakni berikan peringatan kepada orang-orang yang mendustakan adanya hari kiamat itu, adanya hari kebangkitan itu. Fadzakir disebutkan dalam tafsir, fa'idh ayyuhar rasul. Maka berilah nasihat, berilah peringatan wahai rasul. Al-mu'ridina bima ursilta bihi ilaihim. Kepada orang-orang yang berpaling dengan apa yang engkau diutus dengannya kepada mereka. Innama anta mudzakir. Memang tugas kamu adalah untuk memberi peringatan. Tugas kamu adalah untuk menyampaikan, bukan untuk memberi hidayah kepada seseorang. Sebab masalah hidayah, hidayah taufik itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Laisa 'alaika hudahum walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada mereka. Namun Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Namun dalam hal membimbing, memberi irsyad, hidayatul irsyad, bimbingan, peringatan, nasihat, itulah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakir innama anta mudzakkir. Maka di sini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan. Urusan mereka dapat hidayah itu bukan urusan Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan urusannya para ulama, bukan urusannya para dai. Tugas dai adalah menyampaikan. Lasta 'alaihim bimusaytir. Engkau terhadap mereka tidak punya kekuasaan. Yani engkau tidak bisa memaksa mereka. Engkau tidak bisa memberi hidayah taufik kepada mereka. Namun kamu hanya menyampaikan dan memberi nasihat. Wala tahzan 'ala i'radihim. Jangan kamu bersedih ketika mereka itu berpaling. Innama anta wa'idhun lahum. Sesungguhnya engkau hanya memberi nasihat kepada mereka. Laisa 'alaika iqrahuhum 'alal iman. Bukanlah kewajiban bagimu memaksa mereka untuk beriman kepada apa yang engkau bawa. Lasta 'alaihim bimusaytir. Tidak seorang pun yang menguasai orang lain. Jadi tugas seorang dai, tugas seorang alim, tugas seorang wa'idh, tugas seorang nabi dan rasul hanyalah menyampaikan. Dalam hal menguasai mereka itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jal yang menguasai mereka seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati mereka dari kufur menuju iman. Ini hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini menunjukkan bahwa ketika seorang dai menyampaikan, ya, jangan dia terlalu mementingkan banyaknya pengikut. Ya. Apabila ada yang mendapatkan hidayah dengan dakwanya, walhamdulillah, meskipun satu orang, itu adalah merupakan kenikmatan yang besar. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Allah memberikan hidayah kepada seorang hamba melalui perantaraan kamu, itu jauh lebih baik dari harta yang sangat mahal, unta merah. Jauh lebih baik dari apa yang kamu miliki dari harta. Nah, memberi hidayah satu orang, dua orang, tiga orang. Banyak yang mendapatkan hidayah dengan sebab kamu, alhamdulillah. Itu adalah merupakan simpanan untuk kehidupan akhirah yang jauh lebih baik dari kehidupan dunia. Maka tidak perlu kamu bersedih ketika mereka berpaling, ketika mereka menentang kebenaran, tidak perlu kamu bersedih. Itu merupakan bahagian dari sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan bagi setiap yang mengajak manusia kepada kebenaran. Innama anta wa'idhun lahum. Kamu hanya memberi nasihat kepada mereka. Ya. Tidak perlu kamu harus memaksa, karena kamu tidak akan mampu memaksa apa yang terdapat di dalam hati-hati mereka. Illa man tawalla wa kafar, kecuali orang yang berpaling dari peringatan dan yang menyebabkan dia kufur, ingkar terhadap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Disebutkan dalam tafsir, lakinnal ladzi a'rada 'ani tadzkiri wal mau'izati, akan tetapi orang yang berpaling dari peringatan dan nasihat, wa asarra 'ala kufrihi, dan dia berkelanjutan di atas kekufurannya, terus tidak taubat, tidak kembali kepada Allah, lebih memilih kekufuran daripada iman, maka mereka-mereka inilah fayu'adzibuhullahul 'adzabal akbar, maka Allah Subhanahu wa taala menyiksanya dengan siksaan yang sangat besar. Ai fayu'adzibuhullah al-'adzab asy-syadid finnar. Allah Azza wa Jalla menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih dalam neraka. Ini menunjukkan bahwa siksaan Allah itu adalah siksaan yang terbesar. Tidak ada yang mampu mengalahkan besarnya dan dahsyatnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang yang kufur, bagi orang yang ingkar setelah mendapatkan peringatan. Jadi di sini isyarat yang menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir, orang-orang yang berpaling dari kebenaran, setelah peringatan itu sampai kepada mereka, berarti telah ditegakkan kepada mereka hujjah. Qamat alaihimul hujjah. Namun berbeda keadaan dengan seorang yang belum sampai kepada mereka risalah, belum sampai kepada mereka kebenaran, ya, sehingga tidak ada bentuk pengingkaran. Mereka di atas kekufuran, amalan-amalannya amalan-amalan kafir, namun belum ada dakwah kebenaran yang sampai kepada mereka, maka ini tidak akan disiksa oleh Allah Azza wa Jal sampai ditegakkannya kepada mereka hujjah. Kalau mereka mati dalam keadaan hujjah belum ditegakkan, maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Jadi yang dimaksud di sini adalah seorang yang sudah mendapatkan peringatan, ya, namun dia tawalla, maka dia berpaling dari peringatan itu, tidak mengindahkan, wa kafara, dan bahkan mengingkarinya, kufur terhadapnya, fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang sangat besar. Inna ilaina iyabahum. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir, orang yang mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan bagaimanapun matinya mereka, kembalinya tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini peringatan dari Allah bahwa tidak ada satupun yang dapat lepas. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari kehendak Allah Azza wa Jalla. Jika Allah menyiksa seorang hamba, tidak akan mungkin dia bisa berlari mau kemana dia. Semuanya di bumi Allah, semuanya dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beda kalau kekuasaan itu terbatas. Seorang raja punya kekuasaan, punya wilayah khusus. Ada seorang yang dikenal dia pelaku jinayah, melakukan kejahatan. Ketika dia lari meninggalkan wilayah dari raja ini, aman dia. Ya. Maka dia aman, tidak akan terkena hukuman dari raja tersebut, karena dia bisa meninggalkan wilayahnya. Akan tetapi seorang hamba di hadapan Allah, mau lari kemana? La tahina manas wala min khalas. Tidak ada jalan untuk meloloskan diri, untuk menyebabkan seorang terlepas dari adab Allah jika Allah telah menetapkan untuknya. Nas'alullah salamu al-afiyah. Inna ilaina marji'ahum ba'dal maut. Sesungguhnya kepada kami, yaitu kepada Allah, tempat kembali mereka setelah kematian. Setelah mati itu apa? Thumma inna alaina hisabahum. Kemudian sesungguhnya atas kamilah hari penghisaban mereka. Hari di mana mereka akan dihitung dari setiap apa yang mereka amalkan. Thumma inna alaina jazaa'ahum 'ala ma 'amilu. Kemudian sesungguhnya ya, kamilah yang akan membalas mereka berdasarkan apa yang telah mereka amalkan dalam kehidupan dunia. Maka sebelum hari itu datang, ayyuhal ikhwata fillah, manfaatkan hari-hari kita dengan mengisi dengan hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhi majelis-majelis yang menjauhkan seorang dari kebenaran. Jauhi orang-orang yang tidak menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak akan bermanfaat. Namun yang bermanfaat adalah ketika seorang ya duduk dengan seorang yang lain yang memberi manfaat kepadanya. Ketika seorang bertambah keimanannya ketika dia mengamalkan amalan tersebut dengan menuntut ilmu ataukah memperbanyak ibadah, meninggalkan hal-hal yang melalaikan. Semoga Allah Azza wa Jal senantiasa memberi taufik kepada kita untuk berjalan di atas al-haq ini. Tapi ya akhwan, sampai di sini insyaAllah yang kita jelaskan. Maka dengan demikian selesai pula pembahasan dari surat Al-Ghashiyah. Yang berikutnya kita akan masuk ke pembahasan surat Al-A'la. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.